tatkala kalian dahulu saling bermusuhan, lalu Allah Azza wa Jal melunakkan, melembutkan di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka kalian dengan nikmat Allah Azza wa Jal semata menjadi bersaudara. Nikmat yang pertama, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul hidayah. Dulu bermusuh-musuhan, saling berperang antara suku Aus dan suku Khazraj. Dengan nikmatul Islam wal iman, mereka tidak lagi saling bermusuhan. Mereka kemudian saling mencintai. Sementara nikmat yang kedua, nikmatul ukhuwah. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian dengan nikmat Allah Azza wa Jalla semata menjadi bersaudara. Disebutkannya nikmatul ukhuwah setelah nikmatul iman menunjukkan bahwasanya nikmatul ukhuwah nikmat yang paling agung, yang paling besar setelah nikmat hidayah dan setelah nikmatul iman. Khonafatina azakumullah, kenikmatan ukhuwah ini betul-betul murni dari Allah Azza wa Jal. Mauhibah ilahiyah, anugerah ilahi dari Allah semata. Tidak ada seorang pun yang sanggup, yang mampu memberikan nikmat ini kepada siapapun yang dia inginkan. Hanya Allah semata yang mampu menganugerahkannya. Bahkan Rasulullah SAW, Sayyidu Waladi Adam, makhluk yang paling mulia sekalipun, tidak mampu untuk memberikan kenikmatan ukhuwah di tengah-tengah umatnya atau di tengah-tengah umat manusia pada umumnya. Walaupun Rasul menggunakan semua yang ada di muka bumi sebagai alatnya, sebagai wasilahnya, tidak bakal sanggup, tidak bakal mampu untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Allah menegaskan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa allafa bainahum, dan Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau seandainya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam membelanjakan, menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, engkau tidak akan sanggup untuk melembutkan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Ayat ini lebih menegaskan bahwasanya nikmatul ukhuwah, nikmatul azimah, nikmat bersaudara, berukhuwah merupakan nikmat yang sangat agung, yang sangat besar. Mauhibah ilahiyah, anugerah ilahi semata. Hanya Allah semata yang bisa melunakkan hati-hati umat manusia. Hanya Allah semata yang bisa mewujudkan adanya ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah di kalangan umat Islam. Hanya Allah semata. Rasul tidak sanggup. Apalagi yang selain beliau alaihi salatu wassalam. Walaupun menggunakan dan menginfakkan, membelanjakan semua yang ada di muka bumi. Betul-betul nikmah ukhuwah itu. Barakallahu fikum. Akan lebih terasa nikmat ini ketika melihat sejarah masa lalu yang dilalui oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat ini setelahnya. Mencermati sejarah masa lalu pada masa-masa jahiliyah dulu, terutama yang berkaitan dengan turutnya ayat ini, sejarah masa lalu suku Aus dan suku Khazraj yang hampir bertahun-tahun namanya bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya selalu bermusuhan, saling membenci, bahkan saling membunuh, bahkan saling berperang, sedikit pun tidak ada rasa cinta. Yang ada angkara murka, rela mengorbankan nyawa dan harta untuk itu semuanya. Kondisi yang sangat memilukan, kondisi yang sangat memprihatinkan. Semua pihak sudah mulai jenuh dan bosan menginginkan yang namanya persaudaraan. Berbagai macam upaya dan cara diusahakan dari berbagai macam pihak-pihak yang memiliki peradaban. Ada peradaban Romawi, ada peradaban Persia, ada peradaban Yunani pada masa itu. Ternyata semuanya tidak ada yang sanggup untuk menyatukan Aus dan Khazraj. Begitu Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, membawa Islam. Islam masuk di tengah-tengah mereka. Mereka memeluk agama Islam yang mulia ini. Ternyata semuanya berhasil disatukan dengan taufik wal hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Mereka semuanya bersatu, saling mencinta, saling menghormati dengan Islam yang mereka peluk. Maka akan terasa betapa nikmat ukhuwah tadi. Betapa agung dan betapa besar nikmat ini tadi. Setiap puluhan tahun lamanya saling membenci, sekarang saling mencintai. Oleh karena itu, khonamti na'azakumullah dalam Islam, Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam menganjurkan umat Islam untuk memupuk ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya mukminin itu bersaudara, ikhwah. Maka damaikanlah di antara dua saudara kalian yang bertikai. Bertakwalah kepada Allah, kalian pasti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam ayat ini, khonamtina a'zakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya mukminin bersaudara. Setelah itu diperintahkan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditutup dengan kalimat la'allakum turhamun. Kamu pasti akan dikasih rahmat. Menunjukkan bahwasanya ukhuwah Islamiyah itu minat taqwa. Termasuk ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga menunjukkan bahwasanya ukhuwah Islamiyah min asbabi naili rahmatillah, termasuk sebab untuk meraih rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga ayat tadi, innamal mu'minuna ikhwah, bukan semata-mata berita bahwasanya mukminin itu bersaudara, tapi lebih daripada itu merupakan perintah. Hendaklah kalian wahai kaum muslimin bersaudara, saling berukhuwah, itu merupakan bukti ketakwaan kamu kepada Allah Azza wa Jal, dan di antara sebab mendapatkan rahmatnya Allah Azza wa Jal. Rasulullah alaihi salatu wasalam juga memberitakan sekaligus memerintahkan kita untuk berukhuwah. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da." Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. "Wa syabaka baina asabihi," dan beliau merapatkan antara jari jemarinya. Hakada. Juga yang menemukan Rasulullah hadis ini bukan semata-mata berita yang memberitakan bahwasannya mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang sangat kokoh, satu sama lain saling menguatkan, bukan semata-mata berita. Tapi hadis ini berisikan perintah. Hendaklah kalian wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin bersaudara, berukhuwah Islamiyah, sehingga keadaan kalian, kondisi kalian seperti sebuah bangunan. Satu sama lain saling membantu. Satu sama lain saling menyokong. Saling menguatkan. Perintah. Dalam Bukhari Muslim juga. Dari hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberitakan. Kata Rasul, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal rasa saling sayang di antara mereka, rasa saling cinta di antara mereka, rasa saling bantu-membantu di antara mereka, diumpamakan seperti sebuah jasad. Satu tubuh. Sekali lagi, ini bukan semata-mata berita. Tetapi di dalamnya ada unsur perintah. Hendaklah kalian, wahai kaum muslimin, saling menyayangi, saling mencintai, saling bantu-membantu, saling gotong royong, sehingga kalian semua seperti satu jasad, satu kesatuan yang satu, yang tidak mungkin dipisahkan. Nah, perintah untuk berukhuwah Islamiyah, barakallahu fikum. Di sisi yang lain, Allah Azza wa Jalla ke Rasulnya alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita umat Islam tentang berbagai macam keutamaan-keutamaan seseorang yang berukhuwah Islamiyah, yang saling mencinta karena Allah, yang saling membenci karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, berukhuwah dengan orang lain karena Allah, berukhuwah Islamiyah di atas iman karena Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dalam Musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahiha dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yajida ta'mal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Barang siapa yang suka untuk mendapatkan rasa iman, untuk merasakan manisnya iman, hendaklah dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya karena Allah. Mahabbah fillah, ukhuwah Islamiyah. Dalam hadis ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, berukhuwah Islamiyah dengan orang lain karena Allah, mencintai orang lain karena Allah, merupakan keimanan, bahkan upaya untuk bisa merasakan dan meraih manisnya iman. Itu merupakan amal yang sangat besar, amal yang sangat agung, barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga datang dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam mu'jamnya dan juga yang lainnya, Juga dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan atau tali iman yang paling kuat ialah berloyalitas karena Allah, memusuhi seseorang karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, dan membenci seseorang karena Allah. Dikatakan sebagai awthaqu 'ural iman, menunjukkan bahwasanya ukhuwah Islamiyah itu salah satu bukti iman kita kepada Allah, satu ibadah dari ibadah-ibadah yang sangat mulia, bahkan termasuk awthaq yang paling kuat, yang paling kokoh dari keimanan-keimanan yang ada. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba, Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan nanti di yaumul qiyamah adanya pihak-pihak yang akan mendapatkan naungan dari naungan arsy-Nya Allah azza wajalla. Pada hari tidak ada naungan pada waktu itu, melainkan naungan arsy-Nya Allah azza wajalla semata. Pada hari di mana matahari ketika itu didekatkan kepada semua makhluk sejarak satu mil saja. Suasana yang begitu panas, yang sangat menyengat. Umat manusia akan mengalami keringat, banjir keringat sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Dalam kondisi yang mencekam semacam itu, ada beberapa pihak yang mendapatkan naungan Allah azza wajalla. Disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 pihak Allah menaungi mereka pada naungan arsy-Nya. Pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah azza wajalla. Wa dzakara minhum, dan Rasul menyebutkan di antara mereka adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Di antara mereka yang mendapatkan naungan ini tadi ada 2 orang yang saling mencinta karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah juga karena Allah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah karena Allah azza wa jal, ternyata membuahkan hasil yang luar biasa di yaumul qiyamah nanti. Orang-orang yang berukhuwah imaniyah karena Allah semata di yaumul qiyamah nanti, termasuk pihak yang mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah azza wa jal. Itu merupakan keutamaan yang sangat besar di yaumul qiyamah nanti. Tidak mudah untuk mendapatkan hal yang satu ini. Diraih dengan al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah imaniyah, barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, ukhuwah islamiyah, mencintai seseorang karena Allah, saling mencinta karena Allah, min asbabi dukhul jannah, termasuk sebab seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah azza wa jal. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian beriman. Dan kalian tidak beriman hingga kalian saling mencinta. Ini menunjukkan saling mencinta karena Allah termasuk keimanan. Keimanan merupakan kunci masuk ke dalam surga. Maka mencintai seseorang karena Allah, berukhuwah imaniyah karena Allah, itu merupakan asbab dukhulul jannah, sabab masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Rasul mengatakan setelah itu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang kalau kamu kerjakan akan saling mencinta? Afsus salama bainakum, tebarkan salam di tengah-tengah kalian. Intinya saling mencinta karena Allah, berukhuwah imaniyah karena Allah, itu merupakan sabab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Sangat besar ya khanabati na'azakumullah keutamanya. Nah, khanabati na'azakumullah, amalan yang sebesar ini, amalan yang memiliki keutamaan seagung ini, tentunya memiliki ketentuan-ketentuan, memiliki aturan-aturan yang harus diwujudkan dan dijalankan oleh pelakunya. Tidak mungkin keutamaan sebesar itu dicapai dengan semata-mata mengaku berukhuwah. Tidak bisa. Tidak mungkin keutamaan sebesar itu, seagung itu, dicapai dengan semata-mata berkumpul. Dengan semata-mata bersaudara. Tanpa ada aturan, tanpa ada ketentuan, tanpa ada persyaratan, tanpa ada yang lain-lainnya. Tidak mungkin. Kalau hanya semata-mata itu, barakallahu fikum, terlalu banyak orang yang mendapatkan keutamaan tadi. Semua orang mengaku bersaudara. Semua orang mengaku berukhuwah. Barakallahu fikum. Kalau semata-mata berkumpul, gampang. Banyak orang yang melakukannya, melakukan atau mengadakan perkumpulan-perkumpulan. Banyak yang mendapatkan keutamaan tadi. Namun ikhwan fillah azakumullah, dalam Islam amalan yang besar ini yaitu ukhuwah Islamiyah ada ketentuan-ketentuannya. Ada aturan mainnya. Barang siapa yang memenuhi aturan tadi, dialah yang dikatakan telah mengamalkan ukhuwah imaniyah yang sesungguhnya. Dialah yang mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan tadi. Namun barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang akan disampaikan nanti, maka apa yang dia anggap sebagai ukhuwah Islamiyah, itu bukan dikatakan sebagai ukhuwah Islamiyah, bukan dikatakan sebagai ukhuwah imaniyah, tapi dikatakan sebagai hizbiyah asabiyah, sebagai tindakan hizbiyah asabiyah, fanatisme, penyimpangan. Hanafidina azakumullah, terlalu banyak orang-orang yang menyuarakan ukhuwah Islamiyah. Semuanya yang dari kalangan ahlus sunnah menyuarakan ukhuwah Islamiyah, yang dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah menyuarakan ukhuwah Islamiyah, orang-orang yang jelas-jelas termasuk orang-orang yang menyimpang sekalipun menyuarakan ukhuwah Islamiyah. Banyak. Yang terpenting di sini bukan semata-mata menyuarakannya, bukan semata-mata mengaku-akunya, bukan semata-mata slogan-slogan kosong tanpa isi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana ukhuwah Islamiyah itu diwujudkan sesuai dengan bimbingan salaf, sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini yang terpenting. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, akan kita sebutkan sebanyak mungkin, tergantung waktunya nanti, sebanyak mungkin ketentuan-ketentuan, bimbingan-bimbingan salaf, prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah dalam berukhuwah Islamiyah. Tujuan yang pertama supaya kita memahami bagaimana hakikat ukhuwah Islamiyah itu. Yang kedua, supaya kita bisa memilah-milah, membedakan mana ukhuwah Islamiyah, mana ukhuwah imaniyah, mana pula yang namanya asabiyah hizbiyah. Dan yang ketiga, upaya untuk kita menyemarakkan, memasyarakatkan ukhuwah imaniyah yang sesungguhnya. Prinsip yang pertama dari prinsip-prinsip salaf dalam berukhuwah Islamiyah yang pertama ialah al-ukhuwah al-Islamiyah lillah wa fillah. Berukhuwah Islamiyah karena Allah dan di jalan Allah. Ini yang pertama. Diistilahkan oleh sebagian ulama kita prinsip ini dengan sebutan at-tajarrudu fil ukhuwah, memurnikan ukhuwah, yakni untuk Allah semata. Al-ukhuwatu fillah la takunu maqbulatan 'inda Allah hatta takuna mujarradatan min ayyi naf'in wa min ayyi ma'rabin khas wa innama lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Bersaudara karena Allah, ukhuwah fillah, tidak akan diterima di sisi Allah hingga ukhuwah itu dikosongkan dari kemanfaatan-kemanfaatan apapun dan tujuan-tujuan pribadi apapun. Dikosongkan dari tendensi-tendensi pribadi, dari misi-misi pribadi, dari kemanfaatan-kemanfaatan sifatnya pribadi atau tujuan-tujuan yang sifatnya pribadi. Dikosongkan dari itu semuanya. Ukhuwah itu dinyatakan makbulah, diterima di sisi Allah, kalau ukhuwah itu lillah, ikhlasa, ikhlas karena Allah semata. Yang kedua, wa fillah, ay fi sabilillah, berukhuwah Islamiyah dalam rangka menempuh jalan Allah Azza wa Jal, memperjuangkan agama Allah Azza wa Jal. Dan yang ketiga, wa'ala ta'atillah, ukhuwah Islamiyah itu dibangun di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Inilah yang disebutkan dalam banyak dalil yang berbicara tentang ukhuwah Islamiyah. Semuanya pasti menggunakan kata-kata fillah. Seperti hadis yang telah dibacakan di atas, min awthaqi 'urul iman al-muwalatu fillah, al-mu'adatu fillah, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Semua menggunakan kata-kata silah. Termasuk tali iman yang paling kuat, Anda berloyalitas karena Allah. Fisabilillah. Anda memusuhi seseorang karena Allah. Fisabilillah. Anda mencintai seseorang karena Allah. Anda membenci seseorang karena Allah. Semuanya fi sabilillah, fillah, walillah, wa'ala ta'atillah. Itu namanya at-tajarrudu fil ukhuwah. Betul-betul tulus, ikhlas dalam berukhuwah. Betul-betul melaksanakan ibadah ukhuwah untuk Allah semata. Tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Atau ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kelompok dan golongan. Atau ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Ambisi-ambisi pribadi. Tidak. Atau ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Tidak. Betul-betul murni karena Allah Azza wa Jal. Begitu pula dalam beberapa dalil yang lainnya. Ketika menyebutkan kalimat ukhuwah, pasti dan pasti ada sambungannya. Dikatakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Bersaudara di atas keislaman, bersaudara di atas keimanan. Itu namanya ala ta'atillah. Dibangun di atas ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dipanggil mesti mukminin. Yang disebut mesti mukminin. Seperti yang saya bacakan di atas riwayatnya, al-mukminu lil mukmin. Yang dibawakan mukmin dan mukmin. Mathalul mukminina fi tawatihim wa tarahumihim. Yang disebutkan mukminin. Innamal mukminuna ikhwah. Yang disebut mukminin. Itu bukan semata-mata penyebutan lafaz, ada makna penting yang terkandung di situ. Menunjukkan bahwasanya ukhuwah Islamiyah itu di atas ketaatan kita kepada Allah. Yang namanya ukhuwah itu di atas Islam kita, iman kita kepada Allah Subhanahu. Bukan ukhuwah di atas satu kelompok. Bukan ukhuwah di atas satu golongan. Bukan ukhuwah di atas satu partai. Bukan ukhuwah di atas satu yayasan. Bukan ukhuwah di atas satu misi, satu ambisi, satu tendensi. Tidak ada itu semua. Semuanya di atas Islam dan iman. Barakallahu fikum. Perwujudan nyatanya prinsip yang pertama ini. Yang dibawakan dalam hadis Ibnu Abbas di atas. Ketika kamu berloyalitas kepada seseorang, loyalitas kamu itu karena Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan orang itu orang Islam, dikarenakan orang itu orang yang punya iman, dikarenakan dia mentaati Allah Azza wa Jalla, dikarenakan dia orang yang saleh, orang yang bertakwa, yang mengamalkan sunnah, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan semisalnya. Kamu loyal kepada dia karena Allah. Tidak peduli itu orang dari mana, asalnya apa, bagaimana statusnya. Selama dia lillah wa fillah, di atas ketaatan kepada Allah kita cintai. Tapi sebaliknya ketika dia ternyata jatuh dalam kemungkaran, dalam penyimpangan dan segala macamnya, kita benci dia karena Allah. Durilnya. Mahabbah kita karena Allah. Bencinya kita karena Allah semata. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang pertama. At-tajarrudu fil ukhuwah. Memurnikan ukhuwah kita untuk Allah semata. Ini prinsip. Barang siapa yang menyelisihi prinsip ini, khonafitina azakumullah, maka ukhuwah dia itu bukan ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah imaniyah, tetapi ukhuwah yang dia sebutkan, yang dia sampaikan, yang dia aku sesungguhnya adalah ukhuwah hizbiyah. Atau bukan dikatakan ukhuwah namanya hizbiyah asadiyah. Barakallahu fikum. Dia membangun ukhuwahnya di atas daerah. Barang siapa yang sedaerah kami cintai, barang siapa yang luar daerah kami benci. Ini hizbiyah asadiyah. Ukhuwah Banyumasiyah. Hizbiyah asabiyah. Yang dari Banyumas akan kami cintai, kami tolong, kami hormati. Yang di luar Banyumas akan kami benci, kami musuhi. Itu namanya hizbiyah asabiyah. Fanatik Banyumas. Bukan ukhuwah Banyumas. Membangun ukhuwahnya di atas sebuah partai. Yang bersama dengan partai kami, saudara kami, kami bantu, kami tolong, kami hormati. Alhamdulillah. Di luar partai kami, musuh kami. Ini asofiyah hizbiyah. Fanatisme kepartaian. Bukan lagi ukhuwah Islamiyah. Paham dong? Ifhamu hadha, barakallahu fikum. Begitu pula ikhwan fillah azakumullah, kalau membangun ukhuwahnya di atas sebuah yayasan, lembaga. Juga sama. Barang siapa yang masuk dalam rombongan yayasan kami, kami cintai, kami hormati, saudara kita, akhunal fadil. Tapi yang di luar yayasan kami, musuh kita. Kita benci dia. Kita musuhi dia. Kita jauhkan dia. Jangan dipedulikan dia. Dan segala macamnya. Ini bukan namanya ukhuwah, tapi namanya hizbiyah, asabiyah. Barakallahu fikum. Ini perlu dipahami. Atau ukhuwah itu dibangun di atas dasar satu orang. Di atas dasar satu person. Entah itu ukhuwah di atas seorang syekh. Atau ukhuwah yang dibangun di atas dasar seorang ustaz. Atau seorang da'i. Itu namanya asofiyah hizbiyah, bukan lagi ukhuwah Islamiyah. Misal, ada pihak yang kemudian membangun ukhuwahnya di atas Ustaz Afif. Saya aja ya, supaya yang lain tidak usah tersinggung. Mengadakan gerakan ukhuwah Afifiyah. Yang mencintai Ustaz Afif, saudara kita, teman kita, kita hormati, kita cintai, kita bantu. Kita, dan seterusnya. Tapi barang siapa yang berani menyentuh kehormatan beliau, kita musuhi. Kita benci. Bukan kawan kita. Dan kita hormati. Dan kita sayangi. Dan seterusnya. Ini bukan lagi ukhuwah Islamiyah. Tapi namanya hizbiyah asabiyah. Namanya hizbiyah afifiyah. La qadarahullah. Haram hukumnya. Sudah bukan lagi keikhlasan. Sudah bukan lagi ibadah yang mulia. Keutamaan besar yang kita raih. Justru penyimpangan yang ada pada kita. Ketika ukhuwah tadi bukan karena Allah. Hati-hati kalau kita na'azakumullah. Resapi dan pahami betul prinsip yang satu ini. Barang siapa yang menyelisihi prinsip ini, maka dia pasti akan terjatuh pada sikap fanatisme, taklid buta, hizbiyah. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang banyak ukhuwah islamiyahnya atau hizbiyah asafiyahnya. Kok enggak ada suaranya nih? Pada ngantuk kayaknya nih. Hizbiyah asafiyah. Dalilnya. Andom. Dalilnya mana? Kok mengklaim lebih banyak asofiyah, hizbiyah daripada ukhuwah Islamiyah? Dalilnya. Jangan selain. Banyak yang komplain ini. Dalilnya mana? Loh, diam aja. Kalau sekedar menuduh itu gampang. Yang penting itu bukti. Eh? Ya, apa ini? Antum, Pak. Lebih banyak yang hizbiyah, asabiyah, ataukah yang ukhuwah Islamiyah? Yang asabiyah, yang fanatisme yang paling banyak. Bukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan ukhuwah Islamiyah. Yakin? Dalilnya, Pak. Loh, harus pakai dalil. Al-ilmu qawla qawli wal amal. Wah, ini asal tuduh ajanya. Tak carikan yang dari jauh. Bapak yang berkacamata itu? Bukan, bukan. Antum yang belakangnya lagi. Yang banyak asobianya, Pak. Yang fanatisme itu, Pak. Dalilnya mana, Pak? Nggak tahu. Loh, nggak tahu kok bisa bilang asobiah gitu. Mestinya kan diem. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Kan gitu mestinya kan. Bisa mengklaim, bisa menuduh, tapi enggak pakai dalil. Lah ini akhirnya banyak yang komplain. Memang antum ini jamaah tuduh. Iya. Allah musta'an. Nah, kalau bapak gimana? Hah? Banyak partai, Pak. Masya Allah, langsung dalilnya tuh enggak pakai jauh-jauh sudah. Buktinya apa? Banyak partai itu. Itu jawabannya betul apa enggak? Hah? Jawabannya ya betul, itu namanya dalil waqi', real yang ada. Kenapa kok banyak pakai ayat Ustaz, enggak usah pakai hadis, enggak usah pakai Quran. Lah itu nyatanya banyak partai. Itu ukhuwah Islamiyah ataukah hizbiyah asabiyah? Itu hizbiyah asabiyah, itu merupakan sifatnya kaum musyrikin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kalian jangan seperti kaum musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan, berpartai-partai, masing-masing partai merasa bangga dengan apa yang ada padanya. Hanya musyrikin. Adapun dalil yang secara khusus menyebutkan lebih banyak yang asabiyah hizbiyah daripada yang ukhuwah Islamiyah, hadis iftiraqul ummah. Hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat ini menjadi 73 sekte. Semuanya di neraka, dikatakan sebagai sekte yang menyimpang, firqatun dhalalah, kelompok yang sesat. Satu yang selamat. Di antara sebab kenapa firqah-firqah tadi sesat, dikarenakan ukhuwah yang mereka bangun untuk ukhuwah di atas hizbnya mereka. Jahmiyah, ukhuwah Jahmiyah. Mu'tazilah, ukhuwah i'tizaliyah. Asy'ariyah, ukhuwah Asy'ariyah. Ikhwaniyah, ukhuwah Ikhwaniyah. Tablighiyah, ukhuwah Tablighiyah. Tahririyah, ukhuwah Tahririyah. Sururiyah, Hadadiyah juga sama. Itu semuanya ukhuwah Hadadiyah, ukhuwah Ikhwaniyah, ukhuwah Sururiyah dan semikian seterusnya. Membangun ukhuwah mereka bukan karena Allah Azza wa Jal, tapi dikarenakan kelompoknya masing-masing, golongannya masing-masing, asabiyah dengan tokohnya masing-masing. Satu yang selamat, yang membangun ukhuwahnya di atas prinsip Ar-Rasul dan para sahabatnya. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ukhuwahnya dia, kecintaan dia, loyalitasnya dia karena Allah. Fisabilillah ala ta'atillah. Di atas sunnahnya Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabatnya. Itu yang dikatakan ukhuwah Islamiyah yang selamat. Satu dibanding 72. Ya banyak yang asabiyah. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang pertama. Sehingga yang penting itu perwujudan. Tidak usah banyak ngaku-ngaku. Kalau memang Anda mengaku berukhuwah Islamiyah, mencinta karena mencintai seseorang, wujudkan itu karena Allah. Wujudkan itu karena Allah Azza wa Jalla. Prinsip yang kedua, dari prinsip ukhuwah Islamiyah. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sabda Rasul ini merupakan kaidah azimah, merupakan kaidah besar dalam berukhuwah. Rasul menyatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat karib. Lihatlah seseorang di antara kalian dengan siapa dia bersahabat karib. Ini prinsip yang kedua disebut dengan istilah intiqaul ikhwah. Selektif di dalam mencari sahabat karib. Selektif di dalam mencari sahabat karib. Barakallahu fikum. Dengan prinsip sabda Rasul ini tadi. Ar-rajulu ala dini khalilih. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat karib. Juga dengan dasar hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wasallam, faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, bagaimana ada seseorang yang mencintai suatu kaum tetapi dia tidak sanggup mengamalkan amalnya kaum tadi? Mencintai suatu kaum tapi tidak bisa mengejar kaum tadi dengan amalannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabb. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Yani walaupun dia tidak sebanding dengan amal kaum tadi, tidak mampu mengejar amalannya kaum tadi, tapi ketika dia mencintai suatu kaum tadi, sangat cinta kepada mereka, maka dia digabungkan dengan kaum tersebut. Dalam hadis yang lain, juga dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an-sa'ah. Ada seseorang laki-laki yang pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kiamat. Faqala, dia bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu ya Rasulullah? Nanya kapan kiamat. Ya, jawabannya enggak ada yang tahu. Kan gitu ya. Dalam hadis Jibril, ketika mereka Jibril bertanya kepada Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat? Belum mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tidak ada yang tahu kapan kiamat. Maka Rasul tidak menjawab dalam riwayat ini. Beliau balik bertanya kepada orang tadi. Qala, kata Rasul, wa ma'adatta laha. Lalu apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Nanya kiamat yang ada yang tahu. Yang penting itu apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat. Kala kata laki-laki tadi la syai. Tidak ada sesuatu ya Rasulullah. Artinya saya enggak banyak amalnya ya Rasulullah. Disuruh persiapan, aduh belum siap ya Rasulullah. Saya belum banyak amalnya, belum banyak ibadahnya. Belum ya Rasulullah. Wala la syai illa anni uhibbullah wa rasulah. Kata orang tadi, hanya saja aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya alaihi salatu wassalam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, anta ma'a man ahbabta. Kalau begitu kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Luar biasa. Nah, kalau dia tulus mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan bersama dengan Allah dan Rasulnya nanti di yaumul qiyamah di surganya Allah Azza wa Jalla. Katanya Anas bin Malik, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, fama farihna bi syai'in farahana bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Sungguh kami tidak pernah bergembira dengan sesuatu seperti gembiranya kami dengan sabda Rasul tadi, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Katanya Anas, fa ana uhibbu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Sebab aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar radhiyallahu anhuma. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum, dan saya berharap supaya aku bersama dengan mereka semua tadi dengan kecintaanku kepada mereka. Wa illam a'mal bi mithli a'malihim, walaupun aku tidak sanggup beramal sebagaimana amal mereka. Senang bahagia. Akan lebih bahagia lagi orang-orang zaman sekarang ini. Siapa di antara kita yang mampu beramal sebagaimana amalnya para sahabat? Lah, jatuhi. Nah, jauh-jauh amalnya sahabat. Kejauhan ya, Ikhwan. Siapa di antara kita yang mampu beramal dengan amalnya para ulama, ahlu sunnah, ahli ibadah di zaman sekarang ini? Ulama zaman sekarang, Ikhwan. Nah, kita ini ulama bukan. Dikatakan sebagai talibul ilmi, alhamdulillah. Wah, amalnya kembang-kempis. Dosanya banyak. Dan segala macamnya. Tentu akan lebih berbahagia dengan riwayat tadi. Anta ma'a man ahbabta. Ketika kita begitu tulus, begitu ikhlas, mencintai Allah Azza wa Jal, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, mencintai para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, mencintai para ulama sunnah dari masa ke masa, sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah nanti. Kita hanya bisa berharap semoga Allah Azza wa Jal menggabungkan kita semua bersama dengan mereka, dengan kecintaan kita yang tulus kepada mereka, walaupun sedikit pun tidak bakal bisa menyamai amalnya mereka. Ahlus sunnah akan berbahagia dengan riwayat semacam ini. Dikarenakan mereka mencintai ulamanya, mereka mencintai para sahabat Rasul, mereka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mencintai Allah azza wajalla dengan sepenuh hatinya, dengan setulus-tulusnya. Barakallahu fikum. Dan riwayat ini khonabitin azzakumullah, begitu riwayat yang sebelumnya lagi, al mar'u ala dini khalilihi, ini merupakan pukulan telak bagi ashabul ahwa'i wal bidah, bagi kaum munafikin, bagi orang-orang fasik, dan bagi siapa saja yang mencintai tokoh-tokoh penyimpangan dan tokoh-tokoh kesesatan. Anta ma'a man ahbabta. Kamu nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai tadi. Na'udzubillah min dzalik. Dia bersama dengan tokoh-tokoh kekufuran, bersama dengan tokoh-tokoh kesyirikan, bersama dengan tokoh-tokoh bid'ah, bersama dengan tokoh-tokoh kemunafikan, bersama dengan tokoh-tokoh kefasikan, tokoh-tokoh dosa, tokoh-tokoh maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Anta ma'a man ahbabta. Oleh karena itu, ikhwan fillah azzakumullah, sekali lagi prinsip kita dalam berukhuwah, dalam mencintai seseorang, harus intiqa'ul ikhwah, selektif, pilih-pilih dalam mencari sahabat karib. Apa yang disampaikan tadi dikuatkan oleh beberapa riwayat yang lain. Yang ini sengaja saya perpanjang. Dikarenakan prinsip ini berupaya dimentahkan oleh banyak pihak. Berupaya dimentahkan oleh Hizbiyun, dimentahkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai salafiyun, padahal bukan. Prinsip ini adalah prinsip yang menjadi sesuatu yang betul-betul menakutkan bagi mereka-mereka ini. Karena dengan prinsip ini kita akan bisa membongkar siapapun orang itu. Serapat apapun dia menyembunyikan penyimpangannya, menyembunyikan prinsip-prinsip penyimpangnya, akan mudah terbongkar dengan prinsip ini. Barakallahu fikum. Dengan mudah terbongkar dengan prinsip ini. Makanya saya katakan tadi, ini betul-betul hendak dan sekarang ini diperangi oleh hizbiyin, oleh salafiyin palsu. Barakallahu fikum. Mereka begitu ketakutan dengan prinsip ini tadi. Prinsip al-mar'u ma'a man ahab, al-rajulu ala dini khalil. Sengaja saya bawakan banyak dalil. Di antara dalil yang menguatkan apa yang dibawakan tadi ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam Tirmidhi dalam sunannya, dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami', dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Kalian jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Syahidnya pada kata-kata la tusahib illa mu'mina. Kalian jangan bersahabat kecuali dengan orang-orang yang mukmin. Ada intiqa, upaya seleksi. Kita bersahabat hanya dengan orang mukmin. Yang difahami dari hadis ini, khonafidina azakumullah, kamu jangan bersahabat dengan orang kafir. Dia bukan mukmin. Kamu jangan bersahabat dengan orang-orang munafik. Dia bukan mukmin. Kamu jangan bersahabat dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dikarenakan mereka bukan mukmin yang sesungguhnya. Kamu jangan bersahabat dengan orang-orang fasik, orang-orang fajir, ahlul ma'asiyah. Dikarenakan mereka bukan mukminin yang sesungguhnya, yang sempurna keimanannya. Ada klasifikasi dalam persahabatan. La tusahib illa mu'mina. Kamu jangan bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman. Juga riwayat yang lain, hadis yang sangat masyhur di kalangan kita, barakallahu fikum, ketika Rasulullah SAW mengumpamakan teman yang baik dengan teman yang jelek. Beliau mengumpamakan teman yang baik seperti hamil misik, Seseorang membawa menyawangi misik atau penjual menyawangi misik. Sementara teman yang jelek diumpamakan seperti pandai besi yang meniup api. Dibedakan. Rasul dengan tegas mengklasifikasi ada teman yang soleh, ada teman yang jelek. Itu bukan semata-mata mengklasifikasi, tetapi di situ ada unsur perintah. Bersahabatlah kalian dengan orang-orang yang saleh yang diumpamakan seperti pembawa minyak wangi misik. Mungkin kamu akan membelinya, mungkin kamu akan mendapatkan bagian minyak wangi daripadanya, mungkin akan mendapatkan bau yang harum. Larangan keras bersahabat dengan orang-orang yang jelek yang diumpamakan seperti pandai besi yang meniup api. Mungkin akan membakar baju kamu, atau mungkin kamu akan mendapati aroma yang busuk daripadanya. Hadis ma'ruf. Barakallahu fikum. Sehingga prinsip yang kedua ialah harus selektif di dalam mencari sahabat karib. Tolong bahasanya perhatikan baik-baik. Selektif di dalam mencari sahabat karib, teman dekat, yang dikatakan sebagai ahuna, saudara kita. Harus selektif. Tidak bisa kita serampangan dalam mencari sahabat karib. Barakallahu fikum. Prinsip ini khonabatina azakumullah yang membedakan antara ahlu sunnati wal jamaah. Yang membedakan antara salafiyun dengan gerombolan pengaku salaf. Barakallah. Ini diantaranya. Kalau ahlu sunnati wal jamaah, mereka memilih sahabat-sahabat yang mulia, yang baik akidahnya, yang lurus manhajnya, yang kokoh prinsipnya, yang bagus akhlaknya. Ada klasifikasi dengan orang-orang sembarangan. Tidak peduli apakah pemahamannya menyimpang ataukah tidak. Tidak ada yang namanya intiqa. Mereka justru akan bersahabat dengan orang-orang yang menyimpang. Atau menyimpan penyimpangan-penyimpangan yang belum kelihatan. Yang sebentar lagi akan muncul penyimpangan tadi. Wah. Disebutkan oleh para ulama. Kriteria teman yang harus kita jadikan sebagai sahabat karib ada 5. Yang pertama ialah ayyakuna aqila. Dia seseorang yang berakal, yang cerdas. Ini perkara yang jelas. Jangan bersahabat karib dengan orang idiot, dengan seorang ahmak, orang yang dungu atau orang yang jahil. Nyerempeti, ngerusui, harakalah itu. Sehingga ayyakuna aqila, bersahabatan dengan orang yang akil, yang dewasa, yang punya akal. Yang kedua ayyakuna hasanal khuluq. Dia adalah seseorang yang baik akhlaknya. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah dalam kitabnya Rawdatul Uqala. Beliau menyatakan al-aqil la yu'akhi illa dha fadlin fir ra'yi wad-dini wal-'ilmi wal-akhlaqil hasanati dha 'aqlin nasha'a ma'a salihin. Orang yang cerdas, sekarang lagi marak kata-kata cerdas, orang yang cerdas tidak akan berukhuwah, la yu'akhi, tidak akan berukhuwah, tidak akan mencari sahabat karib kecuali seseorang yang dha fadl, yang memiliki keutamaan pada pendapatnya, keutamaan pada agamanya, keutamaan pada ilmunya, keutamaan pada akhlaknya yang baik. Orang yang punya akal cerdas yang tumbuh bersama dengan orang-orang soleh. Itu baru cerdas antum. Ketika antum berukhuwah dengan orang-orang yang punya tipe-tipe semacam ini. Mulia pendapatnya, mulia agamanya, mulia ilmunya, mulia akhlaknya. Orang yang punya punya akal cerdas yang tumbuh kembang bersama dengan orang-orang soleh. Barakallahu fikum. Sehingga kalau kamu kepengen cerdas, sahabat karib kamu harus orang yang berakhlakul karim. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ketentuan yang ketiga dari sahabat karib kita. Ayyakuna ghaira fasiqin. Sahabat tadi bukan orang fasik. Dia bukan orang fasik. Tapi dia seorang yang mukmin, orang yang soleh. Jangan orang yang fasik. Katanya para ulama, al-fasik sarik. Orang fasik itu maling. Apa maknanya? Yasriqu min dinika qabla yasriqu min akhlaqik. Dia akan mencuri agamamu sebelum nanti juga akan mencuri akhlakmu. Fasik sarik. Maknanya agama kamu akan dia grogoti habis dengan kefasikan dia. Akhlak muliamu akan terkikis dengan kefasikan dia. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah dalam kitabnya Raudhatul Uqala menjelaskan, al-aqil la yusahibul ashrar. Orang yang cerdas tidak akan bersahabat karib dengan orang-orang jahat. Orang yang cerdas itu tidak akan bersahabat karib dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Beliau mengatakan, li'anna suhbata sahibis su kita'atun minan nar. Sebab bersahabat dengan orang yang jelek satu bagian dari ancaman neraka. Satu bagian dari api neraka. Satu bagian dari azab. Tu'qibu baghain. Akan memunculkan kebencian-kebencian. La yastaqimu wudduh. Tidak akan pernah lurus kecintaannya. Wa la yafi bi'ahdih. Dia pun tidak akan menepati janji-janjinya. Beliau mengatakan sebagai tambahan faedah dari kalamnya beliau, wa inna min sa'adatil mar'i khisalan arba'a. Sesungguhnya termasuk kebahagiaan seseorang ialah empat rangai. An takuna zawjatuhu muwafiqah. Istrinya itu senantiasa mencocoki dia dalam perkara kebaikan. Wa waladuhu abrara. Anak-anaknya anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh. Wa ikhwanuhu salihin, dan teman-teman dia teman-teman yang soleh. Wa iyyakuna rizquhu fi baladih, dan rezekinya dia, mata pencaharian dia di tempat domisilinya. Ini empat perkara yang merupakan kebahagiaan seorang hamba. Istrinya salihah, selalu mencocoki dia dalam perkara kebaikan, anak-anaknya berbakti, soleh, teman-teman karibnya juga teman-teman yang soleh, rezekinya dia halal di tempat dia berada. Belum mengatakan salah itu. Wa kullu jalisin la yastafidu minhul mar'u khaira. Setiap teman atau teman manapun, sahabat apapun, ketika seseorang tidak bisa mengambil faedah kebaikan dari sahabatnya tadi, takunu mujalasatul kalbi khairan min isyratih. Belum mengatakan bersahabat dengan seekor anjing itu lebih baik daripada bersahabat dengan orang yang semacam ini. Sahabat yang tidak diharapkan kebaikannya, sahabat yang ada padanya semua kejelekan. Ya, mending antum bermujalasah dengan seekor anjing daripada antum bermujalasah bersahabat karib dengan orang-orang fasik yang jahat seperti itu. Wa man yashab sahibas su'i la yaslam. Dan barang siapa yang bersahabat dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, maka dia tidak akan selamat. Kama anna man yadkhul madakhilas su'i yutaham, sebagaimana barang siapa yang masuk ke tempat-tempat yang jelek, maka dia akan tertuduh pada akhirnya nanti. Intaha kalamuhu rahimahullah. Itu ya fadhlatina azakumullah, sahabat kita bukan orang fasik, bukan orang fajir, bukan ahli maksiat, tapi sahabat kita orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Yang keempat, ketentuan-ketentuan orang yang bisa kita jadikan sebagai sahabat karib. Alla yakuna mubtadi'an. Dia bukan seorang ahli bid'ah. Artinya dia harus dari kalangan ahlu sunnah, dari kalangan salafiyin yang betul-betul tulus dan ikhlas mengamalkan sunnah Rasul, tulus ikhlas kembali kepada prinsip salaf dalam beragama. Sahabat kita tidak boleh dari kalangan ahlul bid'ah. Dikatakan oleh para ulama, ahlul bid'ah atau al-mubtadi' fi suhbatihi bala'un khatir wa syarrun mustatir. Yang namanya mubtadi' ahli bid'ah, bersahabat dengannya, bersahabat dengan dia, di dalamnya ada balak musibah yang sangat membahayakan. Di dalamnya ada kejelekan yang tersebar. Fal mubtadi' asyaddu khatara wa a'zamu darara min al-fasik. Ahli bid'ah itu lebih berbahaya dan lebih besar madaratnya daripada orang fasik. Li'annahu yulbisu bid'atahu thawbal batil ala jismil haqq. Sebab ahli bid'ah itu mengenakan bid'ahnya dengan pakaian, mengenakan bid'ahnya pakaian batil di atas tubuh al-haq. Bid'ahnya yang batil dikemas dengan tubuh al-haq. Barakallahu fikum. Yang ini jelas, ini merupakan prinsip salafun saleh, dilarang keras bersahabat karib dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sifat yang kelima dari sifat-sifat orang yang bisa kita jadikan sebagai sahabat karib. Sifat yang kelima ialah alla yakuna harisan ala dunya. Sahabat karib itu tadi bukanlah orang yang memiliki ambisi dunia. Dia bukan seseorang yang memiliki ambisi dunia. Artinya dia orang yang zuhud dalam urusan dunianya, apa adanya, sederhana dalam urusan dunianya, lebih mementingkan akhiratnya. Jangan bersahabat dengan seseorang yang berambisi dengan ambisi dunia semata. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Najm ayat yang ke-29, fa'arid amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Allah mengatakan fa'arid, berpalinglah dari siapa saja yang berpaling dari zikir kepada kami. Berpalinglah, tinggalkanlah orang-orang yang tidak berzikir kepada kami. Dan tidak punya niatan kecuali kehidupan dunia semata. Perintah langsung dari Allah. A'rid, berpaling, pergi, menjauh. Dari siapa saja yang lupa dengan zikir kepada Allah. Dan hanya menginginkan urusan dunia. Ayat ini sebagai dalil yang sangat kuat untuk menunjukkan dilarang keras bersahabat karib dengan orang-orang yang memiliki ambisi dunia semata. Katanya para ulama, fal harisu ala dunya yuridukal mahalik. Seseorang yang memiliki ambisi dunia akan menjerumuskan kamu ke dalam jurang kebinasaan. Wa yuqi'uka fil ma'atib, dan akan menjerumuskan engkau pula dalam ma'atib, yani mahalik, kebinasaan-kebinasaan. Fa in kana laka min ad-dunya nasib naza'aka 'alayh. Kalau kamu memiliki bagian-bagian dunia, kamu memiliki dunia, memiliki kelebihan-kelebihan dunia, maka dia akan mencabutnya, akan mengambilnya dari kamu. Karena lam yusahibka illa lid-dunya, sebab dia tidak akan bersahabat dengan kamu melainkan hanya karena urusan dunia semata. Fallahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ini lima sifat orang-orang yang layak untuk kita jadikan sebagai sahabat karib. Orangnya berakal, berakhlakul karimah, saleh bukan orang fasik, ahlu sunnah bukan sebagai ahlul bid'ah, dan orang yang sederhana dalam urusan dunianya bukan sebagai seseorang yang berambisi meraih dunia semata. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Dikarenakan waktu menyisakan 5 menit sebelum zuhur, maka kita skors terlebih dahulu dan insyaallah akan kita teruskan pembahasannya setelah zuhur nanti. Barakallahu fikum, menyebutkan prinsip-prinsip yang lain insyaallah taala. نكفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.